Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, nikmat Allah Jalla wa'ala yang senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang seperti ini dalam rangka talabul ilmi, menambah ilmu agama, mempelajari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar dan amalan yang paling utama yang diamalkan oleh kaum muslimin pada zaman-zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah kedudukan, fitnah syahwat, dan fitnah penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Sehingga tidak satu pun terselamatkan dari fitnah itu kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita untuk terhindar dari berbagai macam fitnah yang menimpa zaman adalah dengan kembali kepada Allah dan menyibukkan diri mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'ida laman junnibal fitan walaman tulya fa sabara fawaha. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan ini 3 kali. Bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Barang siapa yang diberi cobaan lalu dia bersabar, maka dialah yang mendapatkan keberuntungan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengisi waktu-waktu kita untuk mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu syariat, mempelajari tauhid, mempelajari adab dan akhlak yang Rasulullah alaihi salatu wassalam ajarkan kepada umatnya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Sahihul Adab al-Mufrad, di mana pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang ke-102. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Mardisbah al-Ju'fi mawlahum al-Bukhari rahimahullah taala, babul khuruj ila al-mabqalah وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. باب keluar menuju مبقله. مبقله مبقله di dalam bahasa Arab ini biasanya menunjukkan sesuatu yang hubungannya dengan zaman, waktu atau tempat. Waktu atau tempat. Bentuknya mabqal atau maf'al atau maf'ala. Maskan artinya tempat untuk sakan. Sakan itu tinggal. Jadi maskan itu tempat tinggal. Mahattah. Hattah itu artinya berhenti. Mahattah itu tempat berhenti. Ya. Tempat perhentian bus atau yang semisalnya. Ya, maktabah. Artinya tempat kitab-kitab. Tempat dikumpulkannya kitab-kitab disebut maktabah. Madrasah, tempat untuk dars, belajar, dan begitu seterusnya. Kalau biasanya bentuk maf'al atau maf'alah itu hubungannya dengan waktu atau tempat. Maka demikian pula mabqalah. Mabqalah itu menunjukkan suatu tempat, tempat baqal. Dan yang dimaksud baqal ini sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang tidak punya apa, tidak memiliki tangkai, sayur-mayur. Ya. Penjual sayur itu disebut baqal. Mabqalah yakni tempat kebun sayur. Ya. Bukan kebun sayur yang di Pandansari sana ya. Nah. Jadi yang dimaksud dengan mabqalah yaitu ya, semacam perkebunan. Nah, tempat penanaman sayur. Babul khuruj ila al-mabqalah, bab keluar menuju mabqalah, keluar menuju kebun. Wa hamli syai'i 'ala 'atiqihi ila ahlihi, dan memikul sesuatu dipikulkan ke pundaknya lalu dibawa ke keluarganya. Bizzabil, dengan menggunakan az-zabil, Al-Zabil itu ya tempat, semacam tempat sesuatu. Wi'a dalam hal ini adalah tempat untuk menampung sayur-sayur yang sudah dipetik. Setelah ditampung, kemudian diangkat. Diangkat pakai tongkat. Dipikul. Pernah lihat ya? Orang bawa sesuatu, dipikul pakai tongkat. Apakah satu atau dua, satu di depan, satu di belakang, kemudian dengan kayu diangkat. Nah, mengapa disebutkan permasalahan ini dalam Kitabul Adab? Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab tentang permasalahan ini, keluar ke kebun kemudian membawa sayuran itu sendiri lalu kemudian dipikul dan dibawa sampai ke rumahnya, ya, apakah diberikan pada keluarganya ataukah hendak dijual dan yang semisalnya. Ini termasuk adab yang baik. Bila seorang berusaha untuk bekerja sendiri, berusaha untuk mandiri. Nah, dan ini juga termasuk di antara keutamaan seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyul kasbi afdal, usaha apakah yang paling utama, yang paling afdal? Kata Nabi SAW, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in madrur. Seseorang berusaha dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibangun di atas ketaatan, kejujuran, tidak ada penipuan. Nah, maka seorang dengan keterampilannya termasuk amalan yang paling afdal. Seorang ketika berdagang dengan kejujurannya, demikian pula termasuk di antara amalan yang paling afdal, usaha penghasilan yang paling baik. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjelaskan bahwa agar hendaknya kaum muslimin itu senantiasa memiliki nasyat, rajin bekerja, rajin berusaha, rajin untuk menghasilkan sesuatu untuk keperluan dia, demikian pula keluarganya. An Amr ibn Abi Qurrat al-Kindi qala, dari Amr bin Abi Qurrah al-Kindi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, arada abi ala Salman ukhtahu. Satu ketika ayahku, yaitu Abu Qurrah al-Kindi, menawarkan kepada Salman al-Farisi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Qurrah menawarkan saudara perempuannya. Nah, maksudnya supaya dinikahi. Yang ditawarkan bukan nyari Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Qurrah yang menawarkan. Nah, dan subhanallah, ini menunjukkan bahwa mereka dahulu benar-benar memperhatikan permasalahan kesolehan seorang calon suami. Nah, sehingga mereka tidak ingin keluarga mereka itu, ya, ditangani dan dididik oleh orang-orang yang dikhawatirkan akan merusak agamanya. Nah, Abu Qurrah melihat bahwa Salman adalah seorang yang saleh. Ditambah lagi beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menginginkan supaya saleh, ya, beliau boleh mengambil seorang wanita dalam bentuk hibah, pemberian tanpa mahar. Seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi tanpa mahar dalam bentuk hibah, itu boleh. Dan itu termasuk dari kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab tentang seorang wanita yang wahabat nafsaha lin nabi, yang menyerahkan dirinya, menghibahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Allah mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin, tapi itu khusus untuk kamu, bukan untuk kaum mukminin, bukan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, adapun selain dari Rasulullah alaihi salatu wasalam ditawarkan, boleh, silakan menawarkan anak atau menawarkan al-ukhth, saudara perempuan, tapi dengan mahar, bukan ditawarkan hibah, bukan, dengan mahar. Nah, saya sempat mendengar bahwa ada sebagian adat, sebagian daerah, ya, itu kalau mengetahui ada seorang laki-laki yang saleh, nah, maka keluarga ini datang berusaha mengejar laki-laki itu supaya dia nikah sama anaknya misalnya atau saudara perempuannya. Jadi laki-lakinya yang dikejar. Nah, bahkan ada yang lainnya mengatakan bahwa yang membayar mahar itu perempuannya, bukan laki-lakinya. Kalau ini sudah kelewat batas, keterlaluan ya, melampaui batas, dan itu tidak diperbolehkan. Laki-laki yang wajib membayar mahar. Ya, wa'atuhunna saduqatihinna nihlah. Berikan mahar kepada wanita-wanita itu pada saat kalian hendak menikah dengan mereka. Nah, Salman radhiyallahu ta'ala anhu ditawarkan oleh Abu Qurra Al-Kindi. Ternyata Salman menolak. Nah, وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةً. Justru Salman menikah dengan bekas budaknya Abu Qurra. Maulah itu seorang wanita yang dulunya budak, kemudian dibebaskan. Nah, siapa yang membebaskan budak itu, maka disandarkan maula itu kepadanya. Dalam hal ini yang membebaskan adalah Abu Qurra Al-Kindi, membebaskan wanita tersebut dari perbudakan, maka disandarkan bahwa wanita ini maulanya Abu Qurra. Nah, yang wanita ini bernama Buqairah. Buqairah, Buqairah itu bentuk pengecilan dari Baqarah. Tahu kan artinya? Nah, ya, ya, terlepas dari namanya lah. Nah, nggak perlu kita membahas panjang lebar tentang nama Buqairah. Nah, mungkin ada sesuatu. Mengapa Salman radhiyallahu ta'ala anhu menikahi mantan budak dan lebih memilih mantan budak daripada orang merdeka? Ini kan ditawarkan, loh menolak. Yang dipilih malah bekas budak. Kan aneh. Ya, biasanya kalau seorang menikahi seorang wanita, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, tunkahul mar'atu ya arba'. Wanita itu dinikahi karena salah satu dari empat, atau nah, karena empat hal. Apa itu? Yang pertama, minasabiha, asab keturunannya. Wa apa lagi? Kok langsung kecantikannya? Ini bagian yang berikutnya. Ya sudah, enggak apa-apa. Wa li jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian, wali maliha, karena hartanya, dan yang terakhir, wali dinya, karena agamanya, kesalehannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fadhfar bidatid din daribat yadak. Pilih wanita yang punya agama. Rugi kamu kalau enggak, kamu tidak memilihnya. Bukan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwa sudah kalau mau menikah cari yang punya agama walaupun sejelek-jelek makhluk. Bukan itu yang dimaksud ya. Jangan salah paham. Kadang-kadang ada sebagian salah paham. Mereka mami kalau nikah, oh sudah lah, yang penting agamanya bagus, ahlus sunnah, bisa baca kitab, ya sudah selesai. Ya enggak. Ya. Terlebih lagi kita hidup di tengah zaman yang luar biasa fitnah wanita. Iya kan? Butuh sesuatu yang menyejukkan hati kita ketika kita melihat istri kita, sehingga kita tidak membutuhkan wanita yang ada di luar sana. Nah, sehingga seorang tidak mengapa untuk melihat kriteria yang lain, bahkan itulah yang dituntut. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya tentang ayyun nisa'i khairun, siapakah wanita yang terbaik? Nah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Allati tasurruhu idza nazara ilaiha, yang menyenangkan dia apabila dia memandangnya, kan begitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menterkif, memusatkan perhatian kaum muslimin agar hendaknya yang paling utama yang dipilih adalah wanita yang punya agama. Wanita yang punya agama. Setelah kita mengetahui wanita ini salihah, baru setelah itu melihat kriteria yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, ketika Salman radhiyallahu ta'ala menikahi seorang mantan budak, ya, tentu sudah tidak sejalan dengan nasab. Ya. Apalagi mungkin harta kurang, namanya mantan budak. Nah, ya, tentu ada sesuatu yang menyebabkan Salman menikahi wanita ini. Nah, dan mungkin karena agamanya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fabalagha Aba Qurrah. Lalu kemudian sampai berita kepada Abu Qurrah, annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai', bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Hudzaifah dan Salman. Yani pernah terjadi perseteruan. Pernah terjadi pertengkaran atau yang semisalnya. Kurang baik hubungan antara Hudzaifah dan Salman. Keduanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di kalangan para sahabat, ya kadang-kadang ya sama seperti manusia yang lainnya. Kadang-kadang ini kurang baik sama yang satunya. Kadang-kadang ini clash dengan yang lainnya. Biasa. Sama seperti manusia yang lainnya. Sebab para sahabat juga manusia. Akan tetapi mereka mengerti adab. Ketika mereka khilaf, ada batasnya. Nah, mereka mengetahui aturan-aturan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka. Kalau itu dalam urusan dunia, ya meskipun mereka terjadi pertengkaran, mungkin dalam urusan harta atau yang semisalnya ada ketersinggungan, mereka ada ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. La yahillu li ahadin li musliman ayahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seorang ya memusuhi saudaranya lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari. Fayaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang satu juga berpaling. Wa khayruhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah yang memulai salam. Para sahabat mengerti bagaimana cara mereka kadang-kadang khilaf. Itu terjadi, namanya manusia. Ya. Berinteraksi dengan masyarakat kadang-kadang ada gesekan. Namun perlu diperhatikan adab-adabnya. Perselisihan dalam hal apa? Kalau perselisihannya itu dalam hal hubungan keduniaan, ya saudara, ada batasan. Jangan lebih dari 3 hari. Nah, tapi kebanyakan kaum muslimin kalau sudah tidak enak dengan seorang waktu, ya dalam hal-hal dunia, tapi perseteruannya terus seakan tidak ada akhirnya sampai mati. Tapi dalam urusan agama, ya kenapa kita berseteru dengan si fulan? Karena fulan sesat misalnya, karena fulan ahlul bid'ah atau yang semisalnya, fulan musyrik, kafir. Nah, ini lain lagi permasalahannya. Ada hukum tersendiri. Jadinya harus dibedakan. Mengapa kita berselisih dengan seorang? Karena masalah dunia. Oh ya sudah, masalah dunia ada batasan. karena masalah agama. Fulan menyimpang, fulan menyebarkan ajaran sesat. Nah, ini lain lagi. Tidak ada batasan sampai dia bertaubat dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang benar. Nah ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Nah, terjadi pertikaian antara Hudzaifah dan Salman radhiyallahu anhuma. Fa'atahu yatlubuhu fa'ukhbira annahu fi madqalatin lahu. Maka Abu Qurrah pun mencari kemana Salman. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa Salman itu sedang berada di kebunnya. Ya, yang kita sebut tadi madqala. Kebun sayur. Fatawajjaha ilaih. Maka Abu Qurrah pun mendatanginya. Falaqiyahu ma'ahu zabilun fihi baqal. Maka Abu Qurrah pun bertemu dengan Salman dalam keadaan Salman sedang yang bersama beliau ada zabil. Yani tempat atau keranjang atau yang semisalnya yang di dalamnya sudah berisi penuh sayur mayur. Qad adkhala afahu fi urwati zabil wa huwa ala 'atiqihi, yang dia telah memasukkan tongkat ya ke tali keranjang tersebut, lalu kemudian beliau pun memikulnya di atas punggungnya, di atas pundaknya. Beliau mengangkat, memikulnya. Subhanallah. Dan di sini menunjukkan tawadhu'nya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kedudukan mereka sebagai berkah. Merasa tinggi dari yang lain. Maunya semua orang itu menghormati dia. Allahu musta'an. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka orang-orang yang mulia. Kemuliaan mereka tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dari selain para sahabat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, fa balagha mudda ahadin wala nasifahu." Kalau salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud, emas. Ada di antara kita yang punya emas sebesar gunung Uhud? Hah? Sebesar kelereng aja sulit kok. Kelereng aja sulit. Sebesar gunung Uhud emas diinfakkan, itu tidak akan setara dengan infaknya para sahabat satu mud. Dan bahkan setengahnya pun tidak. Setengah mud itu ya ini. Nah, satu telapak tangan. Berinfak tepung misalnya, berinfak gandum, diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang terkaya sekarang berinfak emas sebesar gunung Uhud, enggak ada bandingannya. Masih mulia para sahabat yang berinfak pada awal-awal Islam dengan setengah mud itu. Kenapa? Perjuangan mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jihad mereka bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang menyebabkan mereka mulia. Tapi subhanallah, kemuliaan itu tidak menyebabkan mereka menyombongkan diri di hadapan yang lain. Ya. Coba kita lihat keadaan beliau sama seperti yang petani datang ke kebun, kemudian memetik, kemudian dikumpulkan, diangkat, dibawa ke rumah. Faqala ya Abdillah, ma kana bainaka wa baina Hudzaifah? Maka pada saat Salman sedang bekerja ini, Abu Qurrah datang kepadanya. Lalu kemudian bertanya, wahai Abu Abdillah, apa sih yang sedang terjadi antara engkau dengan Hudzaifah? Ya. Karena beliau, sebagaimana kita sebutkan tadi, mendengar ada sesuatu yang terjadi antara Salman dengan Hudzaifah. Qala yaqulu Salman, maka Salman pun menjawab, wa kanal insanu ajula, manusia itu memang terburu-buru. Ya. Nah. Wallahu ta'ala alam. Apa maksud beliau membaca firman Allah ini? Apakah mungkin tujuan beliau teguran kepada Abu Qurrah, ya, yang pengen cepat tahu apa sih yang sedang terjadi? Kan biasa begitu ya. Kadang-kadang sebagian mereka kalau mendengarkan suatu dilacak sedetail-detailnya, dilacak sampai ke akar-akarnya. Baru mendengar suatu, si fulan, saya mendengar, betul kah? Sudah dicari. Nah, dicari ke sana kemari, ya ibarat seperti wartawan. Nah, apalagi sebagian mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau mendengarkan aib seseorang, la haula wala quwata illa billah. Apalagi kalau aib itu berasal dari orang yang memang jadi seterunya, memang dia benci selama ini. Wah, itu luar biasa. Berusaha untuk dimanfaatkan, lalu kemudian menjatuhkan yang lain, menjatuhkan pesaingnya atau yang semisalnya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dimaksud oleh Salman radhiyallahu taala ketika beliau membaca ayat ini, maksudnya bahwa ya begitulah manusia, kadang-kadang terburu-buru dalam menyikapi sesuatu sehingga menyebabkan gesekan, sehingga menyebabkan kurang baiknya hubungan antara beliau dengan Hudzaifah, sehingga beliau membaca firman Allah, wa kana al-insanu ajula. Ya, manusia seperti itulah, terburu-buru. Fantalaqa, maka keduanya pun berangkat. Hatta ataya dar Salman, sampai kemudian keduanya pun tiba di rumahnya Salman. Fadakhala Salman dara faqala, maka Salman pun masuk ke dalam rumahnya dan beliau mengatakan, assalamu alaikum. Meskipun beliau yang punya rumah, ya, tetap dianjurkan ketika masuk ke dalam rumah sendiri pun dianjurkan mengucapkan salam. Summa adina li Abi Qurrata, kemudian beliau pun memberikan izin pada Abu Qurrah untuk masuk ke tempat Salman radhiyallahu ta'ala. Fadakhala, maka masuklah Abu Qurrah. Fa'idha namafun, maka tiba-tiba ketika beliau masuk, beliau melihat di situ ada semacam permadani, ya. Namaf. Namaf itu ya semacam apa ya? Karpet yang ya bukan yang tebal, ya. Apa biasanya disebutkan apa itu yang biasa di dinding atau yang semisalnya? Ya permadani lah. Ambal. Nah. Ya. Nah, ya itulah. Nah. Yang diletakkan di pintu. Wa 'inda ra'sihi labinat, yang di bagian atasnya itu ada batu-batu, ya. Tersusun. Ya, mungkin tujuannya agar kemudian ini karpetnya ini atau permadannya enggak jatuh gitu. Nah, yang biasa ya, penyebutan permadani kok terlalu apa ya, menunjukkan suatu yang fakhir, suatu yang mahal, tidak, biasa. Nah, ambal murahan, ya. Wa ila qurfatun, kemudian juga beliau melihat, nah di situ ada qurfat. Qurfat ini itu yang biasa digunakan seorang kalau menunggang kuda itu apa? Ya, ya, pelana. Nah, ya semacam itulah. Ya, ini ada tempat yang biasanya dipakai alas untuk pelana. Ya. Maka beliau pun melihat di situ. Seakan-akan itu merupakan tempat khusus. Faqala, maka Salman pun mengatakan, ijlis ala firasi maulatik allati tumahilu li nafsiha. Silakan kamu duduk di situ. Ya, itu adalah tempat, ya, tempat tidurnya bekas budakmu yang telah dia persiapkan untuk dirinya sendiri. Jadi tempatnya di situ. Subhanallah. Ya. Menunjukkan kehidupan yang sederhana. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sekian lama beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, mengikuti sekian peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, harta rampasan perang tidak perlu ditanya lagi. Nah, tapi subhanallah, beliau lebih memilih kehidupan yang demikian. Hidup apa adanya, hidup sederhana. Nah, maka beliau mengatakan, silakan duduk di tempat yang itu adalah milik bekas budakmu, maksudnya istrinya beliau Salman. Namanya siapa tadi namanya? Buqairah. Nah, nanti kalau ada orang tidak mengerti apa maknanya ini, dia mendengar namanya istri Salman aja Buqairah, nanti dikasih nama anaknya itu. Tsumma ansha'a yuhaddithuhu faqala, lalu kemudian mulailah dia berbicara, yaitu Salman radhiyallahu ta'ala, maka beliau pun mengatakan, yakni sekarang Hudzaifah Salman hendak menceritakan apa sih yang menyebabkan kurang baiknya hubungan antara beliau dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Inna Hudzaifah kana yuhaddithu bi asya'. Hudzaifah ini, ya kata beliau kadang-kadang memberitakan beberapa hal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana yaquluha Rasulullah alaihi salatu wasallam fi ghadabihi li aqwamin, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat-kalimat ini karena beliau marah kepada sebagian kaum. Ya. Karena beliau marah kepada sebagian kaum. Kadang-kadang Rasulullah alaihissalatu wassalam marah. Nah, sama seperti manusia yang lainnya. Nah, secara umum apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah wahyu yang datang dari Allah. Ini yang harus kita yakini. Apakah di saat beliau dalam keadaan ridha atau pada saat beliau dalam keadaan marah, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa dengan kontrol Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun perlu juga diketahui bahwa kadang-kadang ada sifat kemanusiaan Rasulullah. Nah, sifat kemanusiaan Rasulullah ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang, dan itu sangat jarang, ya, dan itu pun kalau ya, berasal dari sifat kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau juga kadang-kadang salah sebagaimana yang lain. Ya. Rasulullah sendiri menyadari, inna ma'ana basyarun usibu wa ukhti, saya ini hanya seorang manusia, kadang saya benar, kadang saya salah. Ya, ini dari sisi kemanusiaan beliau. Oh, dari mana kok kita mau tahu ini sisi kemanusiaan? Ini bukan wahyu. Ya, dilihat dari qarinah yang ada, dari dalil yang lain. Misalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau pernah mengatakan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala, Allahumma la tushbi' batnah, ya Allah jangan kamu kenyangkan perutnya. Ini jadikan dia lapar terus. Nah, sebagian para ulama memahami bahwa ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian pada akhirnya Rasulullah pun meminta maaf dan menyadari dirinya. Ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan pula dalam hadis ini, bahwa siapa saja yang pernah saya laknat, yang pernah saya caci, ya, yang sebenarnya dia tidak pantas mendapatkan laknat dan cacian tersebut, ya Allah jadikanlah itu sebagai rahmat baginya. Nah, sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengucapkan itu pada saat beliau marah kepada sebagian kaum. Itu diberitakan oleh Hudzaifah. Nah, Rasulullah mengatakan begini, begini, begini kepada sebagian kaum. Fa'uta fa'us'alu anha. Lalu kemudian saya didatangi, ya, sebagian orang yang mereka mendengarkan Hudzaifah memberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis tersebut, kemudian Salman pun didatangi, lalu saya ditanya tentang hadis-hadis itu gimana. Ya, kalau kemudian Salman mengeritik Hudzaifah, nanti hubungannya justru semakin kisruh, semakin kurang baik. Sehingga Salman mengatakan, Hudzaifah a'lamu bima yaqul. Hudzaifah itu lebih mengerti dengan apa yang dia katakan. Ya. Beliau tidak mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Hudzaifah. Tidak. Beliau tidak mengatakan demikian. Beliau juga tidak mengatakan, Tidak benar Hudzaifah ketika memberitakan hadis. Juga tidak. Tapi beliau hanya mengatakan Hudzaifah lebih mengerti apa yang dia katakan. Jadi seakan-akan diambangkan permasalahannya. Padahal mereka ini datang kepada Salman, ingin bertanya kepada Salman, benar enggak yang diberitakan oleh Hudzaifah bahwa Rasulullah itu begini dan begini. Ya. Kalau dikatakan benar, wah ini penempatannya kurang betul. Karena Rasulullah mengucapkan itu ketika beliau marah kepada sebagian kaum. Ya. Kalau dikatakan tidak benar, wah ini repot lagi permasalahannya. Maka beliau mengatakan Hudzaifah itu lebih mengerti. Lalu beliau jelaskan, wa akrahu an takuna bagha'in baina aqwam, dan saya mengkhawatirkan ini justru akan menimbulkan kedengkian di antara sebagian kaum. Lalu mendengarkan jawaban Salman yang ngambang seperti ini, tidak membenarkan, tidak pula mendustakan, adalah yang datang kepada Hudzaifah. Lalu dikatakan kepada Hudzaifah, yakni laporan. Laporan kepada Hudzaifah. Inna Salman la yusaddiquka wa la yukadzibu. Salman itu tidak membenarkan ucapanmu dan tidak juga mendustakan. Ya, berarti kan kalimat ini meragukan. Tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Kayak berita Israiliyat. Iya kan? Berarti tidak percaya. Nah, ini bahayanya ma'asyallahu rahimakumullah. Pentingnya ya berhati-hati dalam menukil ucapan. Hati-hati. Kalau tidak teliti, diam, diam. Hati-hati dari namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kita menginginkan kebaikan, ternyata yang timbul adalah keburukan. Ya, kita menukilkan tentang seseorang kepada orang lain, ternyata penukilannya tidak benar. Ribut. Ya. Siapa yang menjadi sebab? Kita. Nah, ini ma'asyarakat warahmatullahi. Timbulnya perselisihan antara al-Imam al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya al-Zuhri, ini sama-sama Imam Ahlus Sunnah. Karena terjadi kesalahpahaman. Ada orang datang kepada Imam Bukhari dan dia bertanya kepada Imam al-Bukhari tentang al-lafz bil Quran makhluk. Apakah melafazkan Al-Quran itu makhluk? Kata-kata melafazkan Al-Quran makhluk ini kan kalimat yang bisa dibawa kepada makna yang benar, bisa juga dibawa kepada makna yang batil. Kalau yang dimaksud melafazkan Al-Quran itu makhluk, maksudnya lafaz kita ketika kita membaca Al-Quran, lafaz kita ini ketika kita melafazkannya itu makhluk, betul. Tapi kalau yang dimaksud melafazkan, yaitu yang dilafazkan, yaitu yang dibaca, itu bukan makhluk, itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari mengatakan alfadhuna, lafaz kita ini ketika kita menyebutkan itu makhluk, ya. Dan Al-Qur'an itu kalamullah. Ini disampaikan kepada Muhammad bin Yahya bahwa Imam Bukhari sudah terkena pemikiran Jahmiyah karena dia mengatakan melafazkan Al-Qur'an itu makhluk. Sudah ribut. Ya, sampai meninggal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tidak ada islah sama sekali. Ribut. Sampai Muhammad bin Yahya Dzuhri mengatakan, siapa yang duduk di majelisnya Imam Bukhari tidak boleh duduk di majelis ini. Sampai begitu. Nah. Siapa yang duduk di sini tidak boleh mendatangi majelisnya Bukhari. Tahdir-tahdiran. Nah, sampai ketika itu Imam Muslim ini, Muslim Al-Hajjaj, pengarang kitab Sahih, beliau ini murid dari keduanya. Imam Bukhari itu gurunya, Muhammad bin Yahya Dzuhri juga gurunya. Imam Muslim belajar dari keduanya. Hanya saja lebih terkhusus Imam Muslim ini banyak mengambil faedah-faedah hadis itu dari Al-Imam Al-Bukhari, khususnya dalam mempelajari penyakit-penyakit hadis. Imam Bukhari spesialis penyakit hadis. Ya. Nah, maka ketika itu, ketika Muhammad bin Yahya Dzuhri mengatakan, siapa yang mendatangi majelis Imam Bukhari tidak boleh hadir di sini. Di situ ada Imam Muslim. Nah, mendengar berdiri dia, lalu kemudian riwayat-riwayat yang dia dengarkan dari Muhammad bin Yahya Dzuhri dibuang, dilepas, beliau keluar. Saking cintanya beliau kepada Imam Bukhari. Nah, itu kenapa salah pahaman? Maka hati-hati ma'asyar rahimakumullah. Butuh ketelitian dalam periwayatan, butuh ketelitian dalam menukilkan khabar. Faja'ani Hudzaifah, ketika disampaikan pada Hudzaifah bahwa Salman itu tidak membenarkan, tidak juga mendustakan kamu, apa yang kamu katakan? Maka Hudzaifah langsung datang kepada Salman. Ini gentle nih, para sahabat. Wahai Hudzaifah, anaknya ibunya Hudzaifah. Ini subhanallah, beliau membalas sebagaimana dikatakan pada beliau, beliau membalas dengan yang seperti tidak melewati batas. Nah, tidak melewati batas. Kalau orang sekarang luar biasa, ya, terjadi pertengkaran. Yang satu yang mengatakan kamu kurang ajar. Nah, ini enggak mau kurang ajar, qalil adab. Kalau bahasa Arab qalil adab itu kurang ajar. Ini enggak mau kalah. Balas. Nah, kebun binatang keluar semua. Sapi lu, babi lu, anjing lu dan seterusnya. Nah. Tidak menjaga adab. Nah. Wahai Hudzaifah ibn Ummi Hudzaifah, la tantahiyanna aw la aqbanna fika ila Umar. Berhenti kamu dalam memberitakan hadis-hadis itu. Ya. Artinya tidak dalam posisi, tidak semestinya Hudzaifah menyampaikan hadis-hadis itu kepada sebagian kaum yang dikhawatirkan menimbulkan kedengkian di antara mereka. Ini yang diinginkan oleh Salman. Maksudnya bahwa kalau menyampaikan ilmu yang sesuai dengan kondisi mereka. Karena tidak setiap kaum kita menyampaikan ilmu apa yang kita tahu semuanya disampaikan. Tidak. Berbeda pada saat kita berhadapan dengan penuntut ilmu dengan kita berhadapan dengan pelaku maksiat. Berhadapan dengan pelaku maksiat lalu kemudian kita berbicara, ketahuilah Allah itu maha pengampun, Allah itu maha kasih sayang, siapapun yang penting kamu mengucapkan dua kalimat syahadat pasti masuk surga. Iya, tambah senang pelaku maksiatnya mendengarkan itu. Tidak pada tempatnya, iya kan? Maka disampaikan hal-hal yang menakutkan mereka agar mereka berhenti dari perbuatannya. Nah, ini yang diingkari oleh Salman radhiyallahu. Berhenti kamu memberitakan itu atau saya akan tulis kamu kepada Umar. Nah, ini Umar bin Khattab memang seorang yang sangat disegani semua para sahabat segan kepada Umar radhiyallahu an. Saya laporkan kamu kepada Umar, kata Salman. Falamma khawaftu bi Umar tarakani, kata Salman, setelah aku takut-takutkan dia dengan Umar, saya laporkan dia kepada Umar, ya, ancaman dari beliau, maka Hudzaifah pun meninggalkan aku. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min waladi Adam ana, saya ini termasuk manusia. Fa ayyuma 'abdin min ummati la'antuhu la'na aw sabattuhu sabba, siapapun dari umat ini yang pernah saya laknat atau yang saya cela fi ghairi kunhihi, padahal dia tidak pantas mendapatkan laknat dan celaan, faj'alha alaihi salatan, maka jadikanlah itu sebagai rahmat dan doa untuk kebaikan orang tersebut. Nah, maka di dalam hadis ini menjelaskan bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW mengucapkan kalimat dari kemanusiaan beliau kepada seorang sahabat yang ternyata sahabat itu tidak pantas mendapatkan hal itu, maka itu telah dirubah menjadi solah, menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi kebaikan pula bagi sahabat tersebut. Saya kira ini insyaallah yang kita sebutkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.